Salin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kaum muslimin, pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah kita sudah menginjak di hari yang ke-12 dari bulan Ramadan, dan setiap lisan dan pandangan kita dari sesuatu yang haram maupun ibadah yang kita kerjakan di malam hari berupa qiyamul lail dan tadarus Al-Quran. Dan karena kita sudah berada di hari yang ke-12, barangkali Anda sudah sampai pada juz yang ke-12 atau bahkan lebih, atau bahkan di antara Anda sudah ada yang menghatamkan Al-Quran. Walhamdulillah. Dan kalau kita lihat dari panjang pendeknya surat dalam Al-Quran, maka 114 surat yang ada dalam Al-Quran bisa dibagi menjadi 4, atau para ulama membaginya menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok At-Tiwal, surat-surat At-Tiwal. Kata At-Tiwal dari kata Tul yang artinya panjang. Disebut dengan surat At-Tiwal karena surat ini panjang-panjang. Ayatnya di atas 100. Bahkan ada yang sampai 200 lebih. Dan jumlah surat At-Tiwal itu ada 7. Karena itulah sering disebut dengan As-Sab'ut Tiwal. 7 surat yang panjang-panjang. Kita bisa urutkan 7 itu dari surat Al-Baqarah. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, kemudian Al-An'am, dan selanjutnya adalah Al-A'raf dan Al-Anfal. Ada 7 surat yang semuanya adalah panjang-panjang dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah surat Al-Mi'in. Surat Al-Mi'in. Kata Al-Mi'in berasal dari kata Al-Mi'atu. Al-Mi'atu artinya angka 100. Disebut sebagai surat Al-Mi'in karena jumlah ayatnya kurang lebih di angka 100. 100 naik atau kurang sedikit. Kemudian yang ketiga adalah surat Al-Mathani. Surat Al-Mathani, kata Al-Mathani berasal dari kata Thanna yang artinya mengulang. Menurut keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan murid beliau Sa'id bin Jubair rahimahullah, disebut sebagai Al-Mathani li'anna Allah thanna fiha al-fara'id wal-ahkam wal-syara'i' wal-qasas. Karena di sana Allah subhanahu wa ta'ala banyak mengulang penyebutan tentang fara'id, penyebutan tentang kewajiban-kewajiban dalam syariat. Allah juga mengulang beberapa hukum-hukum syariat. Allah banyak mengulang tentang kisah Al-Amthal, juga perumpamaan-perumpamaan. Sehingga dia disebut sebagai surat Al-Mathani, yaitu surat yang berulang. Di surat ini sudah disebutkan, nanti disebutkan lagi di surat setelahnya, disebutkan lagi di surat setelahnya, dan begitu seterusnya. Dan surat Al-Mathani ini kebanyakan diawali oleh atau diawali di ayat pertama dengan kalimat atau dengan kata Hamim. Hamim, nanti kebanyakan diawali dengan Hamim. Anda bisa lihat di bagian sekitar juz 25-26. Karena itulah sering juga disebut dengan surat Al-Hamaim. Surat Al-Hamaim karena dia diawali dengan huruf muqatta'ah, yaitu Hamim. Kemudian yang keempat adalah surat Al-Mufassal. Surat Al-Mufassal ini urutan yang terakhir. Istilah mufassal dari kata al-fasl yang artinya sekat atau batas. Dan disebut sebagai surat mufassal karena dalam surat ini banyak sekat. Sekat dalam Al-Quran itu apa? Sekat dalam Al-Quran adalah jumlah ayat. Maka banyak sekat berarti banyak jumlah ayatnya. Karena itu surat ini disebut surat al-mufassal karena ayatnya pendek-pendek. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum mundhirum minhum. Faqala al kafiruna hadha syai'un ajib. Sehingga dia enggak sampai satu baris di mushaf, kadang sudah berhenti. Kadang cuma satu baris, kadang dibagi menjadi tiga. Makanya dia disebut sebagai surat Al-Mufassal. Pembagian ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, dan ini berdasarkan sebuah hadis dari Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Utitu makanat Taurat at-tiwal. Utitu makanat Taurat as-sab'ah. Wa utitu makanat Zaburi bil mi'in atau al-mi'in. Wa utitu makanal Injil al-mathani. Wa fuddiltu bil mufassal." Dulu sudah ada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Yang terkenal adalah Taurat, kemudian Zabur yang diberikan kepada Dawud alaihi salatu wassalam, dan Injil yang diberikan kepada Isa alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Utitu makana Taurat as-sab'ah." Aku diberi pengganti isi Taurat dengan as-sab'ah, yaitu tujuh surat di depan yang panjang-panjang, dari mulai Al-Baqarah sampai Al-Anfal. "Wa utitu makana Zaburi al-mi'in." Dan aku diberi oleh Allah sebagai pengganti Zabur dengan adanya surat-surat Al-Mi'in, yaitu surat yang jumlah ayatnya kurang lebih 100. "Wa utitu makanal Injil bil Matsani." Dan aku diberi oleh Allah sebagai pengganti Injil dengan surat Al-Matsani. "Wa utitu makanal Injil Al-Matsani." Aku diberi oleh Allah sebagai pengganti Injil isinya sebagaimana mirip seperti yang ada di Injil dengan surat-surat Al-Matsani, yaitu surat yang jumlah ayatnya lebih pendek dibandingkan Al-Mi'in, kurang dari 100-an. "Wa fuddiltu bil mufassal." Dan aku dikasih kelebihan oleh Allah dengan surat Al-Mufassal. Nah, surat Al-Mufassal sebagaimana namanya, dia adalah surat-surat yang ayatnya pendek-pendek. Disebut Al-Mufassal karena ayatnya pendek. Itu dimulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Hadis yang tadi kita sebutkan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan dihasankan oleh Shu'aib Al-Arnaud. Kita kembali kepada masalah mufassal. Mufassal itu dibagi menjadi tiga. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Asyur dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau menyebutkan bahwa surat mufassal itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tiwal mufassal, yaitu mufassal yang panjang. Tiwal mufassal itu dimulai dari surat Qaf sampai wal mursalat. Dimulai dari surat Qaf sampai wal mursalat. Ulama berbeda pendapat tentang awal surat mufassal. Ada yang mengatakan dimulai dari surat Al-Hujurat sebelum Qaf. Dan ada yang mengatakan dimulai dari surat Qaf. Dan pendapat yang dirajihkan oleh Ibnu Katsir itu dimulai dari surat Qaf. Dimulai dari surat Qaf sampai An-Nas. Kemudian dibagi menjadi tiga. Ada tiwal mufassal, mufassal panjang. Mufassal panjang ini jumlah ayatnya cukup banyak, puluhan. Dan dia dimulai dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Sampai akhir juz ke-29. Kemudian berikutnya adalah wasat mufassal, mufassal pertengahan. Yang ini dimulai dari surat Amma Yatasa'alun, An-Naba, sampai Wadduha. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah kisor mufassal. Mufassal yang pendek, yang jumlah ayatnya kadang ada yang di bawah 10, bahkan cuma 3. Seperti surat Al-Kautsar. Mufassal yang pendek itu dimulai dari Alam Nasrah sampai surat An-Nas. Sehingga di sini dibagi menjadi 3 karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan apa, atau ketika beliau membaca surah-surah dalam sholatnya, beliau memiliki kebiasaan yang berbeda-beda antara satu surat dengan surat yang lain. Ya, insya Allah ini nanti akan kita bahas, kapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca tiwal mufassal, kapan beliau membaca wasat mufassal, dan kapan beliau membaca kisar mufassal. Wallahu ta'ala alam. Semoga dengan mengenal seperti ini, ketika Anda tadarus akan semakin diiringi dengan perenungan, bahasanya yang sedang saya baca ini adalah surat Al-Mi'in, yang sedang saya baca ini adalah surat Al-Mathani, yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku diberi oleh Allah sebagai pengganti dari isi Taurat dengan adanya As-Saba, yaitu surat yang jumlahnya 7 yang panjang-panjang. Maka pada waktu Anda membaca 7 surat yang panjang tadi, Anda membayangkan bahasanya secara konteks antara 7 surat ini dengan Injil itu mirip, atau dengan Taurat itu mirip. Kemudian beliau dikasih oleh Allah Al-Mi'in sebagai pengganti dari isi Zabur, dan beliau dikasih oleh Allah Al-Mathani sebagai pengganti dari isi Injil, sehingga dengan itu akan membuat kita semakin cinta kepada kitabullah. Wallahu ta'ala alam. Semoga mukaddimah ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, selanjutnya bagi Anda yang ingin bergabung, kami persilahkan untuk menyampaikan di pesan WA atau melalui line telepon seperti yang tertera di lowtrade. Kita coba angkat penelpon yang pertama. Silahkan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Ustaz, kalau mau nanya, kalau kita lagi berdoa di dalam sujud itu apakah juga diawali dengan sholawat dan apa namanya menyebut bismillah Allah dulu gitu, Ustaz? Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, gitu-gitu. Nah, terus sama Ustaz mau tanya, kalau misalnya kita terawihnya itu 4 rakaat dan witirnya langsung 3 rakaat, itu tahiyatul akhirnya duduknya istirahat ya Ustaz? Saya mau konfirmasi Ustaz, duduknya kita apakah seperti tasyahud awal atau istirahat, atau bagaimana gitu Ustaz di tahiyatul akhirnya? Baik. Saja Ustaz, syukran jazakallahu khairan. Syukran wa jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda bertanya tentang doa di dalam sujud, apakah kita juga perlu melakukan beberapa adab doa seperti membaca salawat, termasuk juga di antaranya adalah menyebut Asmaul Husna. Jawabannya, jika memang memungkinkan untuk melakukan seperti itu, maka kita juga disyariatkan untuk membacanya pada waktu doa ketika sujud. Karena syariat membaca Asmaul Husna atau membaca salawat ketika berdoa itu sifatnya umum, baik doa di luar salat maupun doa ketika salat. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa termasuk di antara tempat yang mustajab ketika salat selain sujud adalah di penghujung tasyahud. Kenapa di penghujung tasyahud? Karena kita baru saja selesai solawat. Setelah kita bertasyahud memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita mengikrar, memberikan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang saleh. Assalamu alaika ayuhan Nabi. Assalamu alaina wa alai ibadillahi salihin. Kemudian kita menyatakan persaksian, bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, dan sampai akhir syahadat. Lalu kita baca salawat. Dengan kalimat-kalimat yang indah ini, maka di penghujung salat kita itu menjadi waktu yang istimewa untuk berdoa. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu di antara waktu mustajab adalah fi duburi kulli salatil maktubah, di penghujung salat wajib. Dan karena kita sudah membaca salawat, maka tidak perlu membaca salawat lagi. Sementara untuk doa ketika sujud, memang ini termasuk di antara tempat yang mustajab. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aqrabu ma yakunu bil 'abdu min rabbih wa huwa sajid." Kondisi yang paling dekat seorang hamba terhadap Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud. Fa'akthiru minad du'a, karena itu perbanyaklah doa. Faqaminun ayustajabu lakum, berpeluang besar untuk dikabulkan doa kalian. Dan beliau menyebutkan bahasanya ketika sujud kita disyariatkan untuk memperbanyak doa. Ini sifatnya umum, dalam arti beliau tidak menegaskan di sujud yang keberapa, apakah sujud pertama, kedua, ketiga, ataukah sujud keberapa, sehingga itu berlaku untuk semua sujud. Dan kita juga disyariatkan untuk memuji Allah, membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam kesempatan doa yang lain, kecuali untuk bagian yang tidak memungkinkan untuk kita lakukan ketika sujud. Misalnya mengangkat tangan, enggak mungkin itu kita lakukan ketika sujud. Sehingga Anda tetap berada di posisi sujud normal, kemudian Anda memuji Allah taala, kemudian membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berdoa. Dan tidak ada larangan untuk membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud. Yang ada adalah larangan membaca Al-Qur'an ketika sujud. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk tarawih dengan formasi 4-4-3. Apakah duduknya iftirash ataukah tawarruk? Kalau kita menggunakan kaidah yang disampaikan oleh mazhab Hambali, bahwa untuk salat yang jumlah tasyahudnya ada dua, ada tasyahud awal dan tasyahud akhir, maka tasyahud awal iftirash, tasyahud akhir tawarruk. Sedangkan untuk sholat yang tasyahudnya cuma satu, yaitu tasyahud akhir saja, baik dua rakaat, tiga rakaat, bahkan empat rakaat, maka Anda duduknya iftirash. Sehingga ketika Anda kerjakan 4-4-3 dan 4 itu langsung, ya, maka duduknya iftirash di posisi 4, 4, dan 3. Wallahu ta'ala alam. Baik, coba kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa, di mana? Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Farisi di Jakarta Ustaz. Silakan Pak. Ingin bertanya, ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama tentang utang dan yang kedua tentang sujud sahwi. Silakan. Yang pertama, jadi beberapa waktu lalu karena sesuatu hal, saya meminjam uang ke orang tua Ustaz. Dan ketika akad itu saya mengatakan saya akan mencicil setiap bulan sebesar sekian. Nah, ketika berjalan cicilan beberapa bulan, kemudian orang tua saya bilang, bayar secukupnya aja. Kalau ada, bayar. Kalau gak ada, gak usah. Nah, yang ingin saya tanyakan, apabila saya membayar kurang atau lebih dari yang saya katakan ketika akad, itu apakah diperbolehkan, Ustaz? Kemudian, sebelum saya berutang, saya terbiasa untuk memberi uang belanja ke orang tua saya. Cuma karena keadaan berutang ini, saya khawatir riba. Jadi untuk uang belanja itu saya salurkan melalui adik saya di rumah, Ustaz. Apakah seperti itu diperbolehkan, Ustaz? Baik. Ya, itu untuk yang utang. Kemudian yang kedua tentang sujud sahwi, Ustaz. Jadi ketika saya merasa ragu dalam sholat dan saya ingin melakukan sujud sahwi, sebelum salam, apakah sujud sahwinya dilakukan sebelum membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam atau setelah doa itu, Ustaz? Baik. Mungkin sekian, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan. Baik, Anda bertanya tentang utang ke ortu yang dicicil tiap bulan, tapi orang tua memberikan kelonggaran, silahkan dibayar secukupnya saja. Secukupnya dalam arti kalau ada silakan dibayar, kalau tidak ada terutang tidak masalah. Ini menunjukkan bahasanya uang itu harus tetap Anda kembalikan secara utuh, namun sesuai dengan kemampuan Anda, dalam arti tidak perlu Anda paksakan. Hukumnya diperbolehkan, sehingga ketika ortu sudah mengatakan demikian, maka silakan Anda bayarkan utang itu sesuai dengan kemampuan Anda. Sementara kebiasaan Anda ngasih uang belanja ke ortu, apakah ini jika dilakukan sementara utang belum lunas termasuk riba, dohirnya tidak riba. Karena ini adalah kebiasaan Anda. Dalam arti begini, andaikan Anda tidak utang, Anda akan tetap ngasih uang belanja kepada orang tua. Sehingga dalam hal ini tidak termasuk dalam bentuk Anda memberi manfaat kepada orang tua karena Anda utang dari orang tua. Sehingga tidak ada kaitannya dengan kaidah kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba, setiap utang yang menghasilkan manfaat adalah riba. Karena itu wallahu taala alam, yang kami pahami dalam masalah ini silahkan Anda memberikan uang belanja kepada ortu sekalipun utang yang Anda ambil dari ortu belum lunas. Berikutnya tentang posisi ragu dalam sholat dan Anda ingin melakukan sujud sahwi setelah salam, sujud sahwi sebelum salam. Apakah sujud sahwinya itu dilakukan setelah berdoa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, ataukah sebelum berdoa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri? Zahir hadis seperti yang diceritakan oleh para sahabat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud sahwi sebelum salam adalah beliau kemudian sujud lalu duduk lalu sujud kemudian beliau duduk wa yusallimu ba'da sajdah, dan beliau salam setelah sujud. Artinya, tidak ada jeda antara sujud sahwi yang kedua duduk dengan salamnya. Dalam arti beliau tidak membaca apapun. Karena itulah ini menunjukkan bahwasanya semua kegiatan sholat diselesaikan dulu selain salam, sampai membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal, selesai semuanya. Kemudian Anda ingin sujud sahwi, Anda sujud sahwi dua kali ya. Sujud sahwi itu semuanya dua kali, tidak ada sujud sahwi sekali. Anda sujud, duduk, sujud, duduk, salam. Sebagaimana tidak ada bacaan duduk di antara dua sujud sahwi, juga tidak ada bacaan duduk ketika selesai sujud sahwi. Sujud sahwi, Allahu Akbar, sujud. Apa bacaannya? Bacaan sujud biasa, Subhana Rabbiyal A'la. Allahu Akbar, duduk. Apa bacaannya? Enggak ada. Sehingga enggak perlu baca apapun. Ini cuman jeda sebagaimana duduk istirahat. Allahu Akbar, sujud lagi, baca Subhana Rabbiyal A'la. Allahu Akbar, enggak baca apapun, langsung salam. Sehingga dia dilakukan setelah Anda membaca Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam dan seterusnya. Wallahu taala alam. Baik. Coba kita angkat penelpon berikutnya. Silakan. Halo, Pak. Silakan, Pak. Ini dari Jemaat Masjid Ustaz. Oh, silakan. Halo. Halo, silakan, Pak. Iya. Kan begini, Ustaz. Saya kan sudah punya usaha, sudah mengeluarkan zakat perdagangan, terus di rumah itu ada simpanan uang ya, mungkin sudah mencapai nisab tapi belum mencapai haul, apa juga kena zakat Pak Ustaz? Simpanan Bapak itu sumbernya dari mana? Simpanannya itu hasilnya dari usaha itu juga, tapi belum mencapai satu tahun, masih berapa bulan begitu. Baik, cukup Bapak. Terus pertanyaan kedua Ustaz, saya kan beli sawah, terus sawah itu posisinya masih disewakan kepada penyewa, yang maksudnya dari pihak penjual itu. Tapi saya bilang, oh nggak apa-apa, disewakan dulu tidak apa-apa. Nanti setelah selesai masa sewa kembali ke sana, itu gimana hukumnya, Ustaz? Baik. Boleh. Baik. Cukup, Bapak. Ini Ustaz, tadi yang masalah zakat mal itu, apakah boleh menyalurkan zakat mal itu ke mertua? Atau terus ada orang yang dia ikut saya, tapi nafkahnya nggak saya tanggung, tapi dia ikut saya, kadang-kadang dia makan ikut saya, ya tidur ikut saya, cuman dia bukan siapa-siapa saya. Itu hukumnya gimana? Baik. Itu saja Ustaz ya? Iya, Pak. Oh, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, usaha yang Anda lakukan berkembang dan Anda mendapatkan hasil, sudah dilakukan zakat perdagangan. Sementara masih ada uang simpanan di rumah, apakah, dan uang simpanan ini belum mencapai haul, sudah satu nisab tapi belum mencapai haul, apakah juga dizakati? Jawabannya, jika uang simpanan ini sumbernya berbeda dari perdagangan, maka dia dizakati terpisah. Misalnya, uang simpanan ini adalah berasal dari warisan, atau berasal dari apa misalnya, gaji Anda yang Anda tabung. Jadi Anda seorang karyawan dan sekaligus Anda juga seorang pengusaha. Lalu Anda mendapatkan keuntungan dari usaha dan Anda juga tetap mendapatkan penghasilan dari gaji Anda. Tabungan ini terpisah, usaha sendiri, gaji sendiri. Karena terpisah, maka zakatnya bisa dipisahkan. Tapi karena simpanan ini, namun jika simpanan ini adalah berasal dari hasil keuntungan dagang, kemudian Anda simpan di rumah, tidak ditaruh di toko, maka dia dizakati bersamaan dengan zakat perdagangan. Karena ini adalah turunan dari unit usaha yang Anda kembangkan tadi. At-tabi'u tabi', dan kaidah mengatakan at-tabi' tabi', yang namanya turunan itu sifatnya hanya mengikuti. Meskipun dia belum satu haul, baru Anda simpan selama 2 bulan misalnya atau 3 bulan, namun dia dizakati mengikuti haul induknya, yaitu objek perdagangan atau stok barang yang Anda perdagangkan yang sudah dibayarkan zakatnya. Karena itu simpanan ini segera dibayarkan zakatnya dan tidak perlu ditunda jika Anda sudah membayarkan zakat perdagangan, karena seharusnya dia dibarengkan. Kemudian yang kedua, bolehkah zakat mal disalurkan ke mertua? Jawabannya boleh, karena mertua bukan termasuk orang yang wajib Anda nafkahi, dengan syarat mertua adalah orang yang miskin dalam hal ini. Anda boleh menyalurkan zakat ke mertua. Kalau ke orang lain yang ikut Anda, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Apalagi jika orang itu sama sekali tidak Anda tanggung nafkahnya, sehingga dia ikut Anda dengan akad ijarah, yaitu jual beli jasa, seperti ART ya, asisten rumah tangga, atau dia adalah orang yang membantu Anda dan Anda gaji tiap bulan, dan dia orang miskin, maka dia berhak untuk menerima zakat dari Anda. Selanjutnya tentang posisi sawah yang Anda beli namun dia masih disewakan, ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ada satu kaidah, asyaghil la yushaghal, sesuatu yang sibuk itu tidak boleh disibukkan. Dan selama Anda ridho, namun di situ ada catatan ya, selama kesibukan yang kedua tidak mengganggu kesibukan yang pertama, hukumnya boleh. Karena itu selama Anda ridho, sawah itu belum Anda terima setelah Anda beli, karena masih diterikat dengan akad sewa dengan orang yang ketiga, maka itu adalah hak Anda, sehingga hukumnya diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, coba kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa, di mana? Mohon dijauhkan dari televisi. Halo, silahkan. Dengan Dewi di Bandung. Baik, silahkan jauhkan dari televisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya hutang riba berupa KPR. Kemudian saya menjual tanah untuk melunasi hutang riba itu. Kemudian karena masih belum beres untuk akadnya, jadi pembeli itu baru bayar untuk DP-nya. Nah, yang mau saya tanyakan adalah apakah uang yang sudah ada di rekening itu wajib untuk dibayarkan zakatnya gitu. Uang di rekening dari? Jadi dari hasil penjualan tanah itu pembelinya baru bayar sekitar setengahnya, dan itu niatnya untuk membayarkan hutang riba KPR itu. Nah, tapi untuk membayar hutang itu masih kurang gitu Ustaz. Jadi si uangnya itu masih ada di rekening gitu. Nah, uang ini sudah satu tahun. Gimana Ustaz? Uang ini sudah tersimpan selama setahun? Belum Ustaz, baru sekitar 3 bulan. Baik. Cukup Ibu? Karena yang saya mau tanyakan, apakah uang yang ada di rekening itu saya harus wajib mengeluarkan untuk zakat atau enggak gitu, sedangkan niatnya untuk membayar hutang. Itu baik aja Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tentang uang hasil penjualan lahan atau tanah, dan pembeli sudah membayar DP setengah dari harga tanah, lalu uang itu tersimpan di rekening Anda selama 3 bulan, apakah wajib dizakati? Jawabannya wallahu ta'ala alam. Karena uang ini baru mengendap selama 3 bulan, kurang dari 1 haul, maka yang kami ketahui ini belum wajib dizakati. Wajib dizakati jika dia sudah 12 bulan atau selama 1 tahun. Dan kalaupun uang ini adalah uang yang Anda rencanakan untuk melunasi KPR, maka apakah juga dizakati jika uang itu masih berada di tangan Anda dan belum Anda bayarkan? Maka dia masih wajib dizakati, karena utang itu tidak mengurangi nilai zakat kecuali jika dia dibayarkan. Sebagai contoh seperti ini ya, uang senilai DP, anggaplah misalnya 200 juta, jelas ini di atas nisab. Utang Anda senilai 300 juta, Anda punya uang 200 juta, utang Anda 300 juta. Uang 200 juta ini mengendap dalam waktu selama setahun atau 11 bulan, berarti bulan depan, bulan yang ke-12, Anda punya utang 300 juta. Kalau uang 200 juta ini tetap Anda simpan sampai bulan yang ke-12, maka Anda wajib zakat. Anda wajib zakati. Tapi kalau Anda bayarkan sebelum masuk bulan ke-12, sehingga Anda lunasi dulu utangnya, Anda potong misalnya 180 juta, Anda pakai untuk nutupi utang, sehingga utang yang 300 berkurang karena sudah Anda lunasi senilai 180. Tabungan Anda tinggal 20 juta. 20 juta di bawah nisab, maka Anda tidak berkewajiban zakat. Karena itu utang tidak mengurangi zakat kecuali jika dia dibayarkan. Makanya kalau ada orang punya uang senilai 200 juta dan dia punya utang 300 juta, tapi ini didiamkan saja, tetap dia miliki. Andai kan 300 juta itu dijadikan sebagai pengurang, maka minus, ya, minus 100. Tapi karena Anda tidak membayarkan, maka tidak dijadikan sebagai pengurang. Dan ini sebagaimana yang difatwakan oleh Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Beliau pernah mengatakan, "Hadza syahru zakatikum, faman kana 'alaihi dain falyu'addi dainahu." Siapa yang memiliki utang, ini adalah bulan zakat kalian, siapa yang punya utang, maka hendaknya dia lunasi dulu utangnya, kemudian baru dia bayarkan zakatnya kalau masih ada sisa. Demikian pula yang pernah dikatakan oleh seorang ulama tabi'in, Maimun bin Mihran radhiyallahu an rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, cara untuk menghitung zakat adalah kamu kumpulkan hartamu, kemudian kamu lunasi seluruh utangmu. Fazakki ma baqiya. Setelah itu silahkan bayarkan zakat untuk yang tersisa. Berarti menunjukkan lunasi dulu utangnya sebisanya, dan kalau masih ada sisa yang melebihi nisab, itu yang dizakati. Jika ternyata sisanya kurang dari satu nisab, maka dia tidak wajib dibayarkan zakat. Karena itu jika DP ini Anda gunakan untuk bayar cicilan KPR meskipun belum komplit, maka Anda tidak wajib membayarkan zakatnya, karena begitu Anda bayarkan, maka uang itu sudah bukan lagi milik Anda. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat pertanyaan melalui WA, silakan. Dari Sodik Muhammad di Cilandak, Jakarta Selatan. Semoga Ustadz dan umat Islam sekalian dilimpahkan kesehatan dan keberkahan dalam pandemi ini. Amin. Beberapa minggu ini saya kehilangan barang di rumah saya, seperti tabung gas di warung dan pot tanaman di halaman rumah. Apakah saya boleh menuntut Pak RT bagian atau bagian keamanan, karena saya rutin membayar iuran dana keamanan di lokasi saya, Ustaz. Jazakumullah khair. Wa jazakumullah khairan. Baik, kita memang tidak tahu siapa pelakunya dalam hal ini, dan Anda sudah menunaikan kewajiban Anda dengan membayar uang keamanan. Lalu ternyata tetap ada kejadian seperti itu. Kalau menuntut dalam arti menuntut kerja, hukumnya diperbolehkan. Saya sudah menunaikan kewajiban saya sudah membayar iuran keamanan, tapi ternyata Anda tidak mendapatkan layanan, Anda boleh menuntut. Tapi kalau menuntut adalah menuntut ganti rugi, ya yang jelas, wallahu alam, yang saya tahu, ini bukan wewenang Anda. Karena ini bukan akad asuransi, di mana ketika terjadi pencurian, maka akan digantikan kerugiannya senilai objek yang dicuri. Karena itu wallahu ta'ala alam, menuntut, jika maksud Anda adalah menuntut kerja, tidak masalah, itu memang hak Anda. Sebagaimana di negara kita ada aparat keamanan, baik dari pihak kepolisian maupun apa misalnya pamong praja atau Satpol PP atau yang lainnya, yang mereka dibayar oleh negara. Dari mana uangnya? Dari pajak rakyat atau dari pendapatan negara. Berarti mereka juga punya tugas untuk memberikan keamanan di masyarakat. Kok ternyata misalnya terjadi perampokan di mana-mana, namun tidak ada satupun kasus yang berhasil ditangani, rakyat boleh nuntut. Untuk nuntut unit kerja, bukan nuntut kerugian. Kalau masalah kerugian, ini tidak ada akad asuransi di sini. Tapi yang bisa dituntut adalah unit kerja. Sehingga rakyat bisa minta kepada aparat, tolong dong kerja yang bagus, ya, sesuai dengan amanah yang dibebankan kepada Anda. Karena mereka sudah digaji dari pendapatan negara, dan negara mendapatkan pendapatan dari pajak rakyat misalnya. Sehingga dalam hal ini yang dituntut adalah nuntut untuk usaha kerja, bukan nuntut untuk kerugian kehilangan. Dua hal ini yang perlu kita bedakan. Wallahu ta'ala alam. Baik, coba kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Halo, dengan siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Ustaz, Ana mau tanya, kapan di saat kita berdoa itu harus mengangkat tangan dan tidak mengangkat tangan, Ustaz? Baik, cukup? Iya, cukup, Ustaz. Jazakallahu khairan. Wajazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kapan ketika kita berdoa harus mengangkat tangan dan kapan tidak mengangkat tangan? Yang pertama, secara umum kita dianjurkan untuk mengangkat tangan pada waktu kita berdoa, pada saat kita berdoa, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun karim yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ay yaruddahuma sifra." Sesungguhnya Allah taala itu zat yang maha pemalu, zat yang maha pemurah. Allah malu ketika hambanya sudah mengangkat kedua tangannya, ternyata hamba itu ditolak dalam kondisi tangan kosong. Padahal dia zat yang maha pemurah, dia zat yang maha kaya. Allah ngasih apapun yang diminta oleh hamba, sepeser pun tidak akan mengurangi kerajaan dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah ada seorang hamba yang sedang membutuhkan. Dia meminta dalam posisi sambil mengangkat tangan, tapi kemudian tidak dikasih oleh Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala merasa malu dengan kondisi seperti ini. Karena itu hukum asalnya ketika berdoa kita dianjurkan untuk mengangkat tangan. Dan ini sifatnya anjuran. Namun di sana ada beberapa posisi doa di mana kita tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan. Yaitu doa yang terkait dengan aktivitas harian. Ini salah satu contoh batasan. Misalnya doa masuk toilet. Anda tidak perlu ketika berada di depan toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, baru masuk. Atau keluar toilet, Allahumma aghfiranaka. Atau ketika sebelum makan, bismillah. atau setelah makan, atau ketika bersin alhamdulillah, atau mendoakan orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah sambil angkat tangan. Yang seperti ini tidak perlu, karena doa-doa ini mengiringi aktivitas harian kita, sehingga dia dibaca tanpa mengangkat tangan. Demikian pula zikir pagi dan petang, kita baca zikir itu sambil beraktivitas, sehingga bisa dibaca dengan melakukan gerakan apapun dan tidak harus mengangkat tangan. Demikian pula untuk doa yang dia tidak memungkinkan kita sambil angkat tangan. Contohnya doa ketika sujud atau ketika tasyahud, dalam posisi Anda sedang mengacungkan jari ketika tasyahud lalu angkat tangan. Nah, ini jadinya tasyahud model baru. Enggak ada yang seperti ini. Maka di posisi ini tidak perlu angkat tangan. Wallahu taala alam. Baik. Kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa? Silakan, Pak. Bagaimana skema trading forex dan apa hukumnya? Jazakumullahu khairan. Anda pelaku trading forex? Bagaimana? Apakah Anda pelaku trading forex? Bukan, Pak. Bukan. Anda mau bermain di situ? Belum tahu skema dan hukumnya. Baik. Baik. Barakallahu fiik. Waafikum barakallahu fiik. Makanya yang aneh tanya skemanya, ya. Kalau tanya skema saya enggak ngerti. Karena saya bukan pelaku dan bukan praktisi. Cuman saya pernah mendapatkan informasi tentang bagaimana teknik trading forex. Kesimpulannya wallahu alam, ini perjudian. Dan banyak sekali orang yang terjebak di sana, yang kaya seketika juga miskin seketika. Kalau skema detailnya ada banyak penjelasan di internet, ya, di mana istilahnya apa lot atau apa gitu. Ada tulisan saya tentang masalah hukum trading forex di salah satu buku yang saya tulis, Halal Haram Business Online, tapi buku ini belum naik cetak. Kesimpulannya bahwasanya trading ini hukumnya dilarang, karena hakikatnya di situ jual beli uang dengan uang yang sangat rentan dengan posisi peluang, sehingga tidak ada bedanya dengan perjudian. Sehingga saya sarankan Anda yang belum pernah bermain di sana tidak perlu ikut bermain di sana, tinggalkan sejauh-jauhnya. Kembalikan kepada unit bisnis yang real, yang bisa Anda kerjakan. Semoga semakin berkah dan tidak mengejar yang seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, pertanyaan berikutnya melalui pesan WA. Dari pemirsa Salaf Itiba, Surabaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah jurus jitu dalam menasihati anak yang sudah berumur 10 tahun lebih untuk lebih taat beribadah dan lebih memahami ajaran-ajaran sunnah yang ada? Jazakallahu khairan. Bagaimana cara yang tepat untuk mempengaruhi anak yang usianya 10 tahun lebih agar bisa lebih taat ibadah? Yang bisa saya sarankan, sebenarnya orang tua itu lebih paham, ya, tentang karakter anaknya. Makanya kalau Anda tanya bagaimana caranya, mungkin orang tua itu lebih paham. Tapi kalau misalnya Anda tanya salah satu triknya, ini ada salah satu trik yang cukup mudah dan Anda bisa lakukan, yaitu dengan membawa anak itu ke pondok. Anda ajak anak itu ke pondok, ke pesantren, tidur di situ semalam aja. Minta dia untuk memperhatikan seperti apa kegiatan santri. Semoga bisa menular. Ya, kalau enggak cukup semalam, nanti pekan berikutnya Anda bawa ke pondok lagi, tidur di sana, ya. Ya tentu saja dengan prosedur yang sudah diizinkan, ya. Minta izin dulu kepada pengurus pondok, nanti kalau misalnya ada tempat yang bisa dipakai istirahat, tidak harus di kamar, bisa di masjid atau mana. Yang penting pokoknya anak ini bisa melihat bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak yang ada di pesantren. Wallahu a'lam. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. dengan dasar di Bekasi, Ustaz. Silakan. Mau tanya, bagaimana hukum memberikan parcel barang ke customer, Ustaz? Parcel ke customer? Ya. Anda sebagai apa, Pak? Kami sebagai pengusaha memberikan ke customer kita gitu. Baik, ke customer Anda perorangan ya, bukan perusahaan. Perusahaan. Perusahaan. Iya, perusahaan. Lalu Anda berikan ke perusahaan itu. Iya. Baik. Ya, kita aja. Syukran. Wa jazakum khairan. Baik, apa hukumnya memberikan parcel atau hadiah ke customer? Jawabannya, hukumnya jika Anda berikan itu langsung peer to peer ya, dari perusahaan ke perusahaan, hukumnya diperbolehkan. Karena hak seseorang untuk memberikan hadiah kepada siapapun selama tidak dilarang dalam syariat. Namun kalau hadiah itu diberikan kepada salah satu karyawan perusahaan, customer. Misalnya Anda supplier bahan baku A ke perusahaan X. Nah, untuk bisa mensuplai bahan baku A ini, Anda melalui C. Maka Anda supply barang itu melalui C. Lalu ketika lebaran Anda kasih hadiah kepada C, hukumnya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ini masuk dalam kategori sogok. Ini masuk dalam kategori sogok. Tapi kalau yang Anda berikan adalah hadiah ke perusahaan, hukumnya boleh, karena di situ tidak ada makna sogok. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Silakan, dengan siapa, di mana? Dengan Eza. Silakan. Silakan. Baik. Halo. Silakan. Gini, Ustaz, saya mau tanya perbedaan zakat nol dengan zakat perdagangan. Nah, terus saya kan dagang, Ustaz. Di tabungan ada uang di tabungan, terus ada barang di toko. Halo? Ya, silakan. Nah, terus itu cara penghitungannya gimana ya, Ustaz ya? Tabungan misalnya, Anda itu berasal dari mana? Gimana? Tabungan Anda berasal dari mana? Dari dagang itu, Ustaz. Keuntungan. Baik. Iya. Cukup? Terus begitu, nisab itu berapa ya, Ustaz? Maksudnya per berapa gitu. Jadi sampai dikeluarin zakatnya. Baik. Kita misalkan tentang zakat mal sama zakat perdagangan, Ustaz. Iya, siap. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda bertanya tentang beda zakat mal dan perdagangan. Zakat, perbedaannya hanya di posisi objeknya ya, hanya di posisi objeknya. Untuk aturan yang lainnya semuanya sama yang kami ketahui. Untuk zakat mal, objeknya adalah emas, perak, dan turunannya adalah uang. Sedangkan untuk zakat perdagangan, objeknya adalah barang dagangan, yaitu stok dan keuntungannya. Nah, keuntungan itu jelas berbentuk, bisa berbentuk barang tambahan atau bisa berbentuk uang yang ada di tabungan. Karena itulah ketika Anda punya barang yang Anda jual, Anda juga punya tabungan. Maka yang jadi pertanyaan adalah, tabungan ini asalnya dari mana? Kalau tabungan itu adalah hasil dari keuntungan dagang, berarti tabungan ini turunan dari harta perdagangan. Karena itu dia dizakati bareng dengan zakat perdagangan. Sehingga pada waktu Anda membayarkan zakat perdagangan, diikutsertakan tabungan yang Anda miliki, yang itu merupakan hasil dari keuntungan dagang Anda. Nah, nisab untuk zakat mal dan zakat perdagangan sama, yaitu 85 gram emas, yang kalau sekarang jika diuangkan kurang lebih 65 juta. Jika Anda memiliki barang dagangan yang total nilai stoknya plus uang yang Anda miliki di tabungan 65 juta ke atas, maka Anda berkewajiban untuk membayarkan zakatnya 2,5% jika dia sudah mengendap selama 1 tahun atau 1 haul. Kalau belum mengendap selama 1 tahun, maka tunggu sampai 1 tahun. Meskipun boleh juga disegerakan sebelum genap 1 tahun. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Terima kasih atas kesempatannya, Ustaz. Silahkan. Ana adalah seorang karyawan di perusahaan swasta. Nah, pemasukan dari perusahaan tersebut adalah dari proyek. Dari banyak proyek, diantaranya ada 4 proyek, yaitu proyek di perbankan, di leasing, di asuransi, dan juga di loan tunai. Nah, di proyek tersebut, itu membangun aplikasi dari nol, juga mengembangkan aplikasi, dan juga ya perbaikan Allah aplikasi. Nah, Ana sebenarnya khawatir juga kalau dapat proyek dari 4 itu, karena mengandung unsur riba juga. Yang nah, dominan apa, Pak? Kenapa? Yang dominan yang dilayani apa? Bank. Bank perbankan. Yang dominan ya? Iya, Bang. Baik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana status gaji pegawai yang kita terima karena kita lebih sering mendapatkan proyek di perbankan. Kira-kira kira-kira klien bank berapa persen, Pak? Ana nggak tahu pasti juga sih, karena itu karena kita sebagai karyawan cuma kerjain proyek doang, jadi kita yang Anda kerjakan selalu bank ya? Iya, nggak ngerti juga sistemnya. Yang penting kita dapat proyek di pegawai itu dapat proyek dari bank, terus disuruh melakukan yang mereka inginkan, lalu kita kerjakan proyek yang mereka minta. Baik, cukup Bapak. Pertanyaan keduanya, Ustaz, Anda mau bertanya bagaimana hukumnya ada seorang yang ingin meminjam uang untuk membayar cicilan motor, tapi cicilan motor itu riba. Baik. Cukup, Ustaz. Oke, Pak. Baik, Anda mengerjakan sebuah proyek yang proyek itu kebanyakan adalah atau proyek itu berasal dari bank ribawi. Dan Anda hanya seorang karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Wallahu ta'ala alam, karena di sini ada unsur dalam jual beli jasa, maka di situ ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kehalalan unit jasa yang Anda jual. Yang kedua adalah tidak ada unsur tolong menolong dalam maksiat. Jika dua hal ini terpenuhi, maka insya Allah gaji yang Anda terima halal. Anda sebagai seorang programmer, berarti unit jasanya halal. Namun kalau unit yang Anda kerjakan itu tujuannya dalam rangka untuk melakukan tolong-menolong dalam kegiatan maksiat, memperlancar riba misalnya, maka berarti Anda tidak lolos untuk persyaratan yang kedua. Sehingga dalam hal ini, wallahu ta'ala alam, jika Anda yakin bahwasanya proyek itu adalah proyek yang membantu orang untuk melakukan transaksi riba, maka pendapatan yang Anda terima tidak diperbolehkan. Dan kalau itu tidak bisa Anda hindari, karena Anda hanyalah seorang karyawan, sementara di perusahaan itu Anda bekerja, yang dominan kliennya yang dilayani adalah orang-orang yang, atau dominan kliennya adalah instansi yang terlarang, yang unit usahanya terlarang, maka pilihannya bagi Anda adalah mencari pekerjaan yang lain. Karena berarti Anda akan terus melayani sesuatu yang dilarang dalam syariat kita. Semoga nanti digantikan oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik, karena Anda meninggalkan sesuatu yang terlarang karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu pernyataan yang menyebutkan, "Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah gantikan untuknya sesuatu yang jauh lebih baik. Kemudian yang kedua, ada orang yang pinjam uang tapi tujuannya untuk mencicil riba. Jawabannya, wallahu ta'ala alam, insyaallah yang memberikan pinjaman tidak berdosa. Karena sebenarnya dia membantu kaum muslimin yang punya masalah utang dengan pihak ribawi. Andaikan ini tidak dikasih pinjaman, dia akan kesulitan untuk keluar dari jejaring riba. Karena utang riba itu akan selesai jika dia bayarkan. Karena itulah, wallahu ta'ala alam, orang yang memberikan pinjaman bagi kawannya yang sedang nyicil motor leasing sebenarnya adalah usaha percepatan agar dia bisa semakin cepat dalam meninggalkan transaksi riba. Dan kami punya Yayasan Amal Abadi Indonesia, punya sebuah unit yang dikembangkan oleh kawan-kawan untuk membantu mereka yang punya utang riba di bank dan beberapa lembaga ribawi yang lainnya, namanya IBR Indonesia Bersih Riba. Kita punya web bersihriba.com. Di situ kita memberikan bantuan dan pinjaman kepada kaum muslimin yang punya utang bank agar segera bisa dilunasi dengan berusaha untuk menawar agar bunganya diperkecil. Alhamdulillah, ada banyak sekali kaum muslimin yang terbantukan dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, satu pertanyaan melalui pesan ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon maaf, ana punya suami yang suka ngerokok. Kalau diingetin secara halus, diliatin video-video ceramah ustadz tentang musik, selalu marah, bahkan bertengkar. Hari ini aja ana ingetin mumpung bulan Ramadan, marah lagi dan gak bicara. Apa ana berdosa ustadz? Dan apa puasa ana batal ustadz karena lagi diem-dieman sama suami? Baik, wallahu ta'ala alam. Insyaallah usaha yang anda lakukan sudah bagus, yaitu mengingatkan suami sebisanya untuk meninggalkan kebiasaan buruknya merokok dan main musik. Ya, meskipun resikonya anda barangkali harus berantem di rumah, ya, diam-diaman sama suami. Dan jangan lupa untuk berdoa agar Allah memberikan kebaikan bagi suami. Dan anda berdoa semoga dilindungi dari potensi buruk yang terjadi di rumah tangga anda. Sebagaimana doanya Asiyah, istrinya Fir'aun. Asiyah, seorang wanita yang mulia, yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran sebagai perumpamaan. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا مْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ بْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ. Allah membuat permisalan tentang orang kafir itu, tentang istri orang kafir itu seperti istrinya Fir'aun. Dia hidup bersama orang yang paling bejat, afsakunnas fil alam, gelarnya Fir'aun, manusia yang paling fasik di alam ini. Karena dia mengaku sebagai Rabbul Alamin. Namun wanita ini soleha dan dia beriman kepada Musa alaihissalam. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalaupun saat ini saya tidak bisa mendapatkan indahnya istana Fir'aun karena mau dihukum oleh Fir'aun, maka saya mohon kepadamu agar saya dikasih istana di surga. Rabbi benili indaka baitan fil jannah wa najjini min Fir'auna wa amili. Dan selamatkanlah aku, lindungilah aku dari potensi jahat Fir'aun dan potensi jahat perbuatan Fir'aun. Sehingga ketika dia berusaha untuk berdakwah kepada keluarganya, harus berhadapan dengan raja yang paling bejat dalam masalah ini, yaitu Fir'aun, dia mohon kepada Allah agar dilindungi dari potensi jahatnya Fir'aun. Karena itu, anda tetap ingatkan suami sesuai dengan cara yang paling baik dalam masalah ini. Dan kalaupun misalnya suami tetap marah dalam masalah ini, berdoalah kepada Allah, semoga Allah ngasih hidayah kepada suami. Dan berdoa kepada Allah, semoga Allah melindungi anda dari potensi bahaya di keluarga. Semoga dengan ini anda tetap bisa membangun keluarga dengan baik. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Mungkin demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini, karena masalah keterbatasan waktu. Insya Allah bagi anda yang sudah sempat menelpon atau menyampaikan pertanyaan melalui pesan WA namun belum sempat terangkat dan kami layani, anda bisa sampaikan di pertemuan berikutnya.